Wah, saya sih milih gak disuntik, mending makan obat saja. Nah, ini aneh. Suka nyuntik, takut disuntik. Betul-betul ketakutan itu, dokter. Padahal beliau tukang nyuntik. Mungkin karena itu kebayang ketika jarumnya masuk ke kulit, ke otot. Ya benar, kalau masuk ya masuk saja. Nah ini menarik, hadirin. Apa artinya? Ternyata kita bisa tidak berhasil melakukan sesuatu gara-gara takut. Benar? Benar? Nah, jenis-jenis pemberani itu macam-macam. Sekarang kita kalau menganggap berani itu, ada yang dianggap pemberani justru untuk melakukan keburukan. Seperti geng motor, dia dianggap hebat kalau naik motor nggak pakai rem. Ini konyol. Rem pohon dan rem benteng. Jadi dia mukul dan dianggap berani. Dia dianggap berani kalau mukul sembarang orang. Ada orang di jalan pukul saja, itu bukan pemberani, itu zalim, itu pengecut. Dan kita lihat yang berani-berani itu, dianggap berani itu justru tawuran, itu juga pengecut. Kalau hal-hal seperti ini, menurut Rasulullah, siapakah orang yang paling kuat? Al-Dhina yang liku nafsahu ma'indal khadab. Justru yang paling kuat itu bukan yang paling bisa mengalahkan, membanting lawannya. Tapi yang paling kuat adalah orang yang paling bisa mengendalikan amarahnya. Karena ketika seseorang marah, itu sudah turun tuh semuanya. Kualitas penampilan turun, kualitas kata-kata turun, kualitas berpikir turun. Dan yang pasti kualitas dosa yang meningkat. Karena orang pemarah, ujungnya adalah zalim. Begitulah. Nah, Rasulullah SAW adalah seorang yang pemberani. Beliau berani mengambil sikap, mengambil keputusan. Nah, kita di dalam kajian pembangunan karakter baku ini, baik dan kuat, ciri orang yang bertauhid, dia berani. Boleh angkat tangan kira-kira berani apa yang disebut pemberani? Jom, maaf para pendengar, saya bertanya ke santri ini. Angkat tangan. Ya. Berani mengakui kesalahan sendiri. Bagus. Oh, ini pemberani nih. Banyak orang yang pengecut, hanya berani melihat kesalahan orang lain dan tidak berani melihat kesalahan sendiri. Cirinya apa? Ketika dikoreksi, dia lebih sibuk membela diri, lebih sibuk mencari 1001 alasan. Dan yang paling parah adalah lebih sibuk menyerang orang yang mengoreksi. Padahal orang yang mengoreksi itu adalah bagian karunia Allah yang dia minta tiap sholat. Ihdinas siratal mustaqim wahdini, itu kan minta petunjuk. Allah gerakkan manusia dengan sekehendak Allah. Mau guru, mau teman, mau pembantu, mau supir, mau adik, mau anak, itu tetap saja jalan dari Allah. Allah yang menggerakkan. Tetapi karena kita tidak punya keberanian untuk melihat diri sendiri, maka kita tidak suka kepada yang memberikan masukan. Padahal masukan itu adalah itu yang kita minta. Aneh, kita yang minta, kita yang nolak. Seperti main-main kepada Allah. Ya, berani mengakui kesalahan sendiri. Ada lagi? Acungkan tangan santri. Jom. Ya Pak. Berani? Berani memuji kebaikan orang lain, ya, secara proporsional. Berani menghargai, mengakui kebaikan orang lain. Itu ada orang yang lihat kebaikan orang lain itu seperti biasa saja. Nah, dia kalau lihat orang, lihat kekurangannya, fokus. Padahal lihat kebaikan, dan puncak kebaikan adalah ketika seseorang menjadi jalan hidayah bagi kita. Allah pemberi hidayah. Nah, kita dapat seperti, maaf ya, saya sangat mencintai guru saya karena saya tahu beliau adalah di antara jalan dari Allah saya bisa lebih terdidik mengenal Allah, lebih dilatih untuk mujahadah mengenal Allah. Masya Allah. Bagus. Ada lagi? Acungkan tangan. Ya. Berani mengatakan yang benar, ya. Yang benar, yang benar, yang benar, gitu. Berani mengatakan yang benar, yang benar. Bukan kata-kata yang benar, tapi berani mengatakan kebenaran. Betul? Kebenaran, kebenaran, kebenaran. Coba dia berani mengatakan kebenaran, coba. Rasulullah SAW pada waktu beliau menegakkan yang hak, ya, itu dari kawan jadi lawan, yang muji jadi nyaci, yang suka jadi benci, yang dekat jadi jauh. Tapi beliau berani memilih itu. Hasilnya rugi tidak? Tidak pernah rugi orang yang memilih Allah. Nanti akan beritahu puncak keberanian itu seperti apa. Ayo, sekarang cari dulu keberanian, ayo. Pokoknya yang berhasil menjawab hadiahnya sama-sama umroh, ya. Oh, kita kumpul di depan Masjidil Haram, kita sama-sama nanti umroh, ya. Ya, yang berangkat ke sananya. Sudah itu mah nanti tanggungan Allah. Siapa tahu gara-gara menjawab, Allah takdirkan bisa nanti, ya. Jangan mengharap-harap dari Allah, ya. Saya cuma makhluk. Ada yang bisa jawab? Ya, ada. Berani mengkoreksi diri. Gimana contohnya? Ayo, berani jawab. Berani improvisasi diri. Hah? Improvisasi diri, baik kan? Jangan yang susah-susah berani mengoreksi diri, ya. Improteksi diri, baik. Berani introspeksi diri, sebenarnya. Maksud saya itu, ya, intonasi diri lah, ya. Udahlah, ya, gini-gini aja permasalahan. Berani kompensasi, ya, baik. Pokoknya orang yang paling berani mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, nah keluar itu adalah salah satu pemberani. Ya, baik, ada lagi? Ayo, berani megang cacing, betul, ya. Ada yang berani evaluasi diri, oh cacing tunggu dulu, ini bukan urusan saya. Berani itu, khauf itu ada dua jenis, ya, ada khauf tabi'in, ya. Tapi kita takut, misalkan ada anjing galak, takut. Ada harimau, misalkan masuk ke masjid ini, kemudian menjerit, wajar, ya. Tiba-tiba ular berjatuhan dari atas, ya, itu kita takut. Masih manusiawi. Pas ada gempa, kita takut kerobohan, itu normal seperti itu. Itu merupakan sunatullahnya kita harus menyelamatkan diri. Kecuali bagi yang sudah tinggi makomnya, lihat singa tidak takut, ya, karena dia tahu singa ini ciptaan Allah, milik Allah, setiap saat bertasbih kepada Allah dan takluk sepenuhnya kepada kehendak Allah, sehingga ketika dia seseorang waliullah ini takutnya hanya ke Allah, yakin singa itu pun tahu ini kekasih Allah ini, sehingga singa dia akan keder. Yang benar, bukan help, mungkin begitulah. Nah, teruskan. Ini maaf para pendengar, santrinya rupanya habis nyoblos kemarin sehingga ngantuknya sampai sekarang. Nah, ada satu keberanian yang luar biasa. Keberanian yang luar biasa yang harus kita miliki adalah pemberani sejati adalah, coba siapa? Pemberani sejati adalah orang yang paling berani terjun payung, termasuk pemberani tidak? Pemberani, ya, masuk ke dalam hutan kalau bivak sendirian berani, lihat juga itu enggak semua orang. Tapi itu masih bisa diolah oleh siapapun yang kurang iman. Nah, pemberani sejati adalah orang yang paling berani melepaskan total dari hatinya ketergantungan kecuali hanya tinggal Allah tempat bergantung. Nah, selama ini gantungan kita banyak, menggantung kepada harta, menggantung kepada kedudukan, menggantung kepada uang, ya kan? Berani terjun bebas hatinya, lepas. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Itu pemberani sejati, yaitu orang yang hatinya tuh hanya udah terjun bebas, loncat, lepas dari bergantung kepada siapapun selain Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Selama ini hati bersandar kepada orang, kalau istri bersandar ke suami, ada yang suami bersandar ke istri, ada menantu bersandar ke mertua, bersandar kepada jabatan, kedudukan, pokoknya makin banyak hati ini nyantel kepada selain Allah, pasti tidak akan tenang dalam hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang tidak punya sandaran di hatinya selain Allah. Nah, keberanian melepaskan sandaran ini, itu butuh keberanian karena kita takut kehilangan. Padahal semua yang kita cemaskan itu sepenuhnya ada dalam genggaman Allah. Kita perlu uang. Uang siapa yang menguasai? Jawab, Allah. Ini misalkan seorang istri sangat memenuhankan suaminya. Suami adalah segalanya bagiku, sehingga mendominasi pikirannya. Siang malam, suaminya aja atau calonnya aja yang ada dalam pikirannya itu mendominasi. Tahajud untuk ini suaminya, maksudnya supaya suaminya gak pergi, gak jauh. Saum untuk suaminya, ngaji, susu, itu udah gak ada Allahnya. Yang jadi Tuhannya adalah suaminya. Makanya dia tidak akan tenang dalam hidupnya sebelum lepas dari hati itu. Tidak jadi sandaran, tidak jadi niat, tidak jadi pegangan, tidak mendominasi. Ketika dilepaskan di hati, itu kan suami, istri, atau pasangan hidup, atau semuanya dalam genggaman Allah. Setiap saat dibulak-balik hatinya oleh Allah, dikuasai Allah, dan kita tidak perlu ngatur Allah. Patuh saja kepada Allah. Kalau mau melakukan sesuatu, lillahi ta'ala. Dominankan Allah di hati kita, itu sudah menjadi pemberani sejati. Ini kemarin pilkadal ya, pemilihan kadal, yaitu kepala daerah langsung. Bagi yang bergantung ke Allah, enggak tegang tuh. Karena tahu setiap pemilih itu adalah makhluk ciptaan Allah yang dibulak-balikan hatinya oleh Allah dan bisa nyoblos juga dengan izin Allah. Jadi enggak pakai tegang, udah ada Allah ini yang menguasai. Dan semuanya juga sudah ada di lauh mahfuz. Nah, tapi kalau tegang, takut orang tidak nyoblos dirinya, berarti harapannya masih kepada makhluk, harapannya kepada selain Allah. Tapi kalau hanya harap ke Allah, silakan ya Allah, semuanya milikmu. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'inul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya. Semuanya kebaikan dalam genggaman Allah. Inna ka'ala kulli syai'in qadir. Mungkin daripada mikirin hasil, lebih baik tobat terus-terusan. Jangan-jangan salah niat, jangan-jangan hati ini bersandar kepada selain Allah. Begitu hadirin, kelihatannya enak tidak? Lepas misalkan terpilih sebagai, ini kan pilkada tingkat 8 RT ya, ketua pemerintahan daerah tingkat 7 RT, ketua RT. Ketika terpilih ya sudah sesuai ketentuan Allah. Wah hebat Bapak terpilih. Apanya hebat Pak, ini mas semuanya juga ada Allah yang ngatur. Tapi kan itu Bapak sekarang terpilih lagi, ada yang ngatur Pak. Nah, kalau Allah tidak menghendaki mas, saya dibuat aja otak saya kurang sesendok, gak akan bisa mikir. Dibuat sakit, parah, tidak bisa apa-apa. Dah, alhamdulillah. Kepada yang tidak menang, bagaimana Bapak tidak menang? Ya alhamdulillah, udah yang terbaik buat saya. Tapi Bapak sudah keluar uang banyak, ya sudah rezeki. Tukang sablon, ya. rezeki yang lain-lain. Tapi bapak dulu banyak uang, sekarang tinggal sedikit. Udah waktunya rezeki saya segini, ya nggak apa-apa. Jadi enteng dunia itu kalau memang dikembalikan ke Allah. Nggak ada depresi. Depresi itu adalah orang yang suka ngatur Allah. Allah tuh harus sesuai dengan keinginannya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, makanya kita harus berani untuk memeriksa hati kita, siapa nih yang selama ini mendominasi. Mau dikasih tahu rahasianya, terutama kepada yang jatuh cinta. Mau tahu nih, halo? Ah, kepada mau tahu nih. Gini ya, bekal ada yang kita sukai, bekal ada yang tidak kita sukai, bekal ada yang kita inginkan, bekal ada yang kita cemaskan di hati. Jangan kelamaan, itu merusak motorin hati. Mendingan sibukkan aja, dengarkan kemana-mana, apapun juga ada dalam kekuasaan Allah. Dan kita jungkir balik mikirin, wow, dipikir luar biasa. Dan gak berefek kalau Allah tidak nolong, benar? Benar tidak? Sekarang kita mikir dengan segala strategi, kalau Allah gak nolong, kejadian tidak? Tidak, tetap tidak ngefek. Misalkan ini persaingan mencari calon, ya, waduh, dipikir bagaimana strateginya agar si calon itu terpikat kepada saya, enggak ngepek. Walaupun saudara pakai renda, kepalanya pakai mahkota, ya, kemudian kakinya pakai sepatu roda, kan lebih ngeri, ya. Maaf, saya ketawa dulu ya, kebayang ada. Ada seorang santri yang mau nikah, ya, nafir kemana-mana bawa mahkota terus pakai sepatu roda, kan seperti yang bingung, ditakdir nanti dari rumah sakit jiwa. Nah, saudaraku yang baik, enggak ngepek. Kalau kita udah mulai terdominasi oleh sesuatu, ya, cepat lepaskan dominasi itu, segera kembalikan ke Allah. Wa asli li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Perbaiki urusan hamba seluruhnya, ya Allah, dan jangan serahkan kepada hamba walaupun sekejap mata. Udah gitu zikir yang banyak, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits, ya Arhamar Rahimin. Mendingan zikir, mendingan ngaji, mendingan sholat, itu lebih disukai Allah daripada kita jadi stres, benar? Nah, biasanya kita tuh terus mikir. Dan mikirnya tuh bukan mikir menyerahkan ke Allah, bukan mikir minta tolong ke Allah, bukan mikir bagaimana supaya kita disukai Allah, tapi mikirin persoalannya itu yang enggak ada ujungnya. Terus tertekan, gelisah, cemburu, sedih, marah, jengkel, dengki. Ini Allah tahu enggak orang seperti ini? Tahu kan? Melihat kan? Menyaksikan? Tahu isi hati? Orang ini mah terus baik, kan dia lagi ngelamun tuh. Allah lihat gak orang yang ngelamun di kamar? Ngelihat, semuanya disaksikan. Kok gak ada Allahnya sih di hatinya? Gak dikembalikan kepada penguasa segala-galanya. Makanya berani kita ngambil keputusan melepaskan sandaran hati, dan hanya Allah yang jadi sandaran. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hadiah dari Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu. Barang siapa yang hatinya bertawakal kepada Allah, cukup Allah saja tempat sandarannya, selain Allah dilepasin, maka jaminan Allah, Allah akan cukupi. Dalam sanatur Allah, ingin boleh, ikhtiar harus, tapi jangan. Allah tuh jangan kayak ke siapa aja, seakan-akan Allah tuh jadi pesuruh kita, harus mencukupi sesuai dengan keinginan kita. Jangan. Minta boleh, tapi ya Allah sesuka Allah saja menakdirkan apapun buat kita. Setuju lah Nirin? Baik, kemarin kita lihat hasil sementara pemilihan kepala daerah Jawa Barat yang nomor 4 yang mendapatkan pemilih terbanyak menurut hitungan sementara. Ini bisa diartikan bahwa sebagian besar masyarakat Jawa Barat ada masalah di dalam lambungnya, ya. Apa-apaan ini? Ya, jadi sekitar 25% sakit kepala, ya. Rakyat Jawa Barat itu. Nah, ini bergurau. Baik, para penelpon, saya ingin ada masukan tentang siapa yang pemberani. Ayo, ada lagi yang memberikan input, silakan. Baik, terima kasih bagi Anda yang akan bergabung. Bisa menggunakan lain telepon 022-201-7076, 022-201-7076, atau yang berada di luar negeri bisa menambahkan kode area Indonesia 62-22-201-7076. 62-22-201-7076. Dan Anda bisa memastikan kalau gua lagi Anda bisa diperkecil atau tidak, dan bisa berkomunikasi dengan lancar. Baik, 02-22-01-7076. Baik, kita masih menantikan penelpon. Silakan yang akan bergabung bisa menggunakan nomor tersebut. Baik, alhamdulillah sudah ada yang bergabung di live telepon. Baik, kita masih menantikan hubungan. Silakan. Ya, begitulah. Jangan takut oleh kemarahan manusia, takut oleh kemarahan Allah, ya. Jangan takut oleh dihina manusia, takut kalau kita dihinakan oleh Allah. Manusia marah, ya segitu-gitunya. Itu pun terjadi dengan izin Allah. Sekarang marah, besok dibalikan, minta maaf, gampang bagi Allah. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh, kalau Allah marah, kita bakal celaka. Walaupun Allah tentu Maha Pengampun, Maha mendahulukan kasih sayang daripada kemurkaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendapat siapa di mana, Pak? Datang ke Herman di Padalarang. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau mendengar alam di sehat, sekali. Karena saya punya cita-cita untuk acara Isra nanti, bisa datang untuk menemui Mustang Mikafi. Dan sekarang di daerah Kemangi, saya itu pernah kesibukan anak usia 1,5 tahun yang baru 6 bulan. Usianya 1,5 tahun laki-laki. Waktu saya menolak untuk menerima kesibukan anak tersebut, bukan takut tidak bisa memberi makan, tapi saya itu takut tidak bisa mendidik untuk sembahyangnya, hajinya, dan segalanya yang mengenai Allah. Jadi saya takut dengan Allah. Gimana dengan penolakan saya? Apakah salah atau benar? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah yang menciptakan takut di hati kita, khauf namanya, ya. Allah juga yang menciptakan harap, yaitu roja. Justru takut sebaik-baik takut adalah takut kepada Allah. Bedanya kita takut ke makhluk dengan takut ke Allah. Kalau takut ke makhluk, kita cenderung menjauh. Kita takut oleh orang galak, kita menjauh karena bahaya. Tapi kalau takut ke Allah, bedanya kita jadi mendekat. Betul? Aduh, takut tidak disayang Allah, kita jadi tahajud, kita jadi sholat tepat waktu, jadi senang tilawah Quran. Kenapa? Karena saya takut tidak disukai Allah. Nah, ini takut yang berkah. Bahkan siapakah orang yang disebut ulama? Yaitu justru orang yang takut ke Allah, yang dengan ilmunya membuat takut ke Allah. Sangat beda orang yang takut ke Allah itu akan membuat dia sangat menjadi mulia. Karena Allah tidak menyukai hal-hal yang bersikap jelek. Nah, bagaimana dengan hal takut kita dititipi amanah anak misalkan untuk mendidik? Ya, kalau kita mengukur kemampuan kita tidak akan jadi kebaikan, dia tolak saja. Karena kalau ada juga tidak malah menjadi bencana karena kita tidak bisa mendidik. Insya Allah menolak ini sesuai dengan keadaan. Gitu. Kurang lebih seperti itulah, ya. Silakan. Bagaimana sudah ada yang bergabung ke daya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana, ibu? Dengan Bunda Ani, Pak, di Cibiru. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, baru beberapa bulan lah. Dan yang berbulan bulan baru sebulan ini, suami saya itu pensiun. Iya. Saya tidak disibukkan apa. Saya merasa bersalah atas perbuatan suami saya. Tapi merasa saya mendapat Sebentar, Bu, tenang dulu. Tarik nafas, tenang, ya. Keluarkan, Bu, jangan ditahan terus. Ya, baik. Silakan, Bu, boleh tenang kan? Iya. Insyaallah dengan nama Allah, ya. Iya. Iya, pensiun. Cuman saya tanya, bah, saya menyesal enggak, kata yang dia. Iya, bilang begitu, Bu. Nanti dia, Bu. Buat aja, gak apa-apa, yakin aja rizki, maaf dari Allah, dan itu. Aku ternyata gak punya utang, kata beliau berhubung itu. Tapi saya tetap merasa, aduh, jadi merasa apa, Bu? Merasa bersalah. Kenapa bersalah, merasa bersalah? Karena saya yang menyebabkan banyak utang, karena saya, karena dulu saya dari anggur, mampu. Akhirnya saya pinjam uang ke bank, ya akhirnya ngincer, tapi tetap aja terus gitu, nggak habis-habis. Nggak tamat-tamat, ya? Iya, nggak tamat-tamat. Akhirnya suami saya mungkin ini terus dia memutuskan untuk pensiun. Alhamdulillah semua tertutupi gitu. Cuman saya lihat karena belum begitu masih masa produktif gitu. Oh, pensiun ini maksudnya. Ya. Jadi begini, ibu punya utang, suami mengambil keputusan ya. Pensiun dini ya. Sehingga uangnya dipakai menutup utang, begitu ya. Bu? Iya. Baik, baik. Ya. Usia berapa suami? 47. 47, iya. Cuma saya merasa bersalah aja gitu. Beliau jadi tidak kerja itu baru sebulan ini kan? Ya tenang Bu, itu sudah baik pertolongan Allah dong Bu. Iya. Ibu kan gak enak punya hutang saya. Iya. Nah udah, ini merupakan pertolongan Allah. Mana ada suaminya gak di sana Bu? Sekarang lagi nantar tempat makannya. Iya. Suka dengan juga acara pagi ini suami? Suka, iya. Iya baik, baik Bu. Ini ibu udah ini pertolongan Allah. Ibu merasa bersalah itu baik, ya. Ibu tobat, ibu perbaiki akhlak ibu, ya. Ibu lebih khidmat lagi ke suami sebagai bagian dari syukur kepada Allah, benar? Ya. Jangan ragu tentang rezeki. Ya. Itu teh pertolongan Allah Bu, ibu lunas utang jalannya begini memang. Ya. Boleh jadi besok lusa suami akan diberikan pekerjaan baru oleh Allah, ya. Mungkin wirausaha. Pokoknya mah alam lah, Allah tuh maha kaya. Enjoy sini pertolongan Allah, ya. Makasih, ya. Ibu sing berterima kasih ke suami ya. Ya, karena salah satu bentuk syukur kepada Allah adalah berterima kasih kepada yang jadi jalannya. Sing khidmat, sing tulus, pokoknya perbaikilah ya. Ya. Tapi sing karena Allah. Iya, makasih ya, makasih. Ibu? Ya. Bagaimana perasaannya sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini beda waktu awal telepon dengan ujungnya ya. Makasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari telepon ini ya? Maaf ya Bu ya kalau sedikit mengulas. Pertama, kita dengar sendiri beliau sedih gitu. Ini sangat wajar karena bisa membuat suaminya menjadi pensiun dan uangnya pakai bayar merasa bersalah. Tetapi ketika kita kembalikan ke Allah bahwa ini sebetulnya sebuah cara dari Allah menutup hutang dan suami sudah dapat ganjarannya, tidak akan disia-siakan oleh Allah. Mas, suami merelakan dirinya pensiun dini ini kan untuk kebaikan supaya istrinya tidak menjadi susah, ini pasti tidak disia-siakan oleh Allah kalau ikhlas ya. Dan sekarang pensiun kita nggak tahu rencana Allah besok lusa apa. Yang pasti setiap kebaikan itu ada balasannya. Jangan ragu-ragu. Nah, ibu banyak tobat, minta maaf, berterima kasih ke suami, bersyukur kepada Allah dengan memperbaiki diri. Makasih, silakan. Senang kita dapat pelajaran banyak dari para penelpon ini. Mudah-mudahan sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa dengan ibu? Ya, ibu, putus-putus ibu bisa di... Dari mana, bu? Seorang ponakan saya di dalam pos dengan ibunya yang sedang keimanannya satu dan akhir terapi tidak jelas agamanya apakah Islam untuk menyusui. Nah anak ini kemudian dengan kondisi seperti ini tidak memungkinkan bagi untuk kasih pada ibu karena memang ibunya ada emosional mungkin dengan tempat di apa ya diberikan suatu ancaman yang menurut saya sih sangat tidak saya melakukan. Nah saya suatu suatu yang pasti kata ibu memang diintai oleh anak tersebut bisa menjadi wali. Terus saya ini orang juga parent juga jadi saya sempat khawatir ada sempat bahas saya ini yang anaknya lelaki perempuan ya bu? Perempuan pak. Ya, walinya itu nanti minta ke ibu gitu, jadi wali gitu. Sebenarnya ada ayah, tapi ayah dan ibu harus proses bercerai. Ya, yang berhak menjadi wali adalah ayahnya ya. Iya. Ya, walaupun bercerai tetap bapaknya itu. Iya betul, tapi sekarang ini memang kondisi dari ekonomi, tempat tinggal dan bahwa mereka tuh tidak memungkinkan untuk bisa menikahkan anak. Sedangkan saya lihat calon suami dan keluarga adalah suami sudah sangat menyusun. Nah tadinya kan sempat memohon kepada mau ke bapaknya, kalau mau kepada ibunya karena menurut bapak saya susah gitu ya. Ini. Tapi mereka bilang pun nanti aja kalau sudah berlangsung. Tapi kan kalau sudah sekali jadi masalah kan nanti kalau ada jadi masalah. Kira-kira ini pengetahuan saya yang penting. Iya bu, baik. Kenapa masih ada? Apa pemikiran sebenarnya saya tidak takut mengungkapkan ini kepada Pak Aja ya, tapi yang mau bersangkutan yang mau berusaha dan yang mau berusaha ini yang khawatir. Baik bu. Pertama-tama saya minta maaf ya, suara telepon ibu tanpa ibu kehendaki suaranya sebetulnya terputus-putus kurang jelas. Tetapi kalau saya berusaha menangkap ini ada yang mau nikah dan orang tuanya sedang ada masalah sehingga meminta ibu mewakili. Mewalikan gitu di ibu? Iya, kami menjalani barang penyelenggarakan tempat dan mengurus pernikahan. Iya pak, calonnya itu siapa? Gak jelas agamanya gitu? Oh sudah jelas, calon-calonnya semua itu sudah jelas Islam, kemudian orang tuanya sudah jelas. Cuma ibu dari apa? Dari calon perempuan tadi yang memang sekarang ini sedang dalam Baik. Baik kalau begitu ya Bu ya. Baik. Saya minta maaf kalau saya tidak utuh di dalam memahami telepon ibu ya, tapi saya berusaha ya Bu ya. Iya. Ibu terima kasih ya. Setiap orang punya episode yang berbeda-beda. Tapi harus diingat ya, tidak ada yang bisa menyelesaikan persoalan kita dengan baik kecuali dengan tuntunan. Tolong dijawab santai. Ya, mau jungkir balik gimana pun juga, kalau Allah nggak nolong, terus siapa yang nolong? Nah, ini penting sekali. Ini masalah. Ibunya dalam keadaan begini, dengan bapaknya dalam keadaan konflik yang membuat mereka berpisah. Anak mau nikah. Sebetulnya yang paling baik, menurut anjuran saya, adalah justru situasi ini membuat anak harus lebih fokus minta tolong ke Allah. Karena mudah sekali kalau Allah mau nolong. Kalau Allah menolong, pasti datang pertolongan itu dengan caranya yang mungkin tidak terbayangkan oleh kita. Nah, oleh karena itulah anjuran saya mendingan saat-saat seperti ini, di saat ibunya sedang turun iman, anak-anak ini lebih mendekatin ke Allah, ajak, ayo tahajudnya perbaiki, hijabnya dijaga, kemudian ya sedemikian rupalah supaya Allah suka, sehingga pernikahannya ini nanti dilancarkan, disempurnakan oleh Allah. Karena kalau ada masalah, kita terus berpikir tentang masalah itu tapi tidak melibatkan Allah dengan sungguh-sungguh, padahal Allah yang menguasai setiap jalan keluar. Allah satu-satunya yang bisa mengatur segala urusan dengan sebaik-baiknya. Sementara ini saran saya begitu aja, Bu. Jangan tergesa-gesa dinikahkan, nanti bisa jadi masalah baru. Lebih baik sekarang ajak aja semuanya untuk memperbanyak pagi ibadahnya, memperbanyak mohon. Kita lihat nanti, ya kan Allah Maha memperhatikan. Ini hamba dikasih persoalan, terus dia bersungguh-sungguh mendekat ke Allah agar Allah menyayangi dan menolongnya. Nanti akan ada jalan, tidak ada yang disia-siakan oleh Allah yang Maha Baik. Begitulah kurang lebih ya. Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan sebelum betul-betul memperbaiki urusan dengan Allah. Silakan. Halo Bu, iya Bu, silakan. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah aku mau nanya masalah suami ya. Tenang. Iya. Ya. Mau nanya masalah suami siapa Bu? Sama Allah. Iya. Ini dia kan punya suami, suami saya kan ada masa ini apa, ada cobaan gitu lah, punya istri dua. Betul, tenang, ibunya teh apa masalahnya? Jadi suami ibu punya cobaan. Kemudian ibu pakai ketawa tuh, ya. Apa? Ke satu. Sebetulnya nggak ada nomornya Bu, ya, ya nggak apa-apa. Tadi susah maksudnya. Ya, sekarang waktunya tenang. Iya, saya mau nanya. Ini apa namanya? Marah-marah terus. Iya, misalnya loh, saya itu sini, saya tuh suruh lihat mobil, tapi saya sini, jalan sholat gitu, Tenang, yang jalan sholat siapa? Suami jalan sholat. Iya, terus saya tuh disuruh-suruh utang uang aja. Karena saya tuh sekolah. Buktinya tuh semuanya rezeki, masalah makan juga, dipasang dari misalnya juga. Terus saya nggak lulus, apakah saya salah, bisa pembayarannya. Sebentar ya Bu ya, jadi suami Ibu teh nyuruh-nyuruh? Iya, terus saya cuma utang uang gitu. Utang uang? Iya. Jadi sedang anak kan lagi sekolah gitu, dan kebetulan dia tuh memang mau cooking gitu lah. Suaminya kurang tanggung jawab gitu. Begitulah, jadi cuma ngurusin istri yang kedua aja. Yang bukan yang kedua, istri yang itu gitu ya. Iya, apa salah kan enggak gitu, anak saya kekerjaan gitu, berurusin anak gitu lah. Tenang, sekolah gitu. Sekarang biaya keluarga enggak ada. Iya. Jadi sekarang anak di rumah berapa? Iya, di rumah dua anak sama suami, cuman cewek itu marah-marah aja ke anak saya gitu. Serumah, suami suka pulang ke rumah enggak? Bukan, saya di rumah, saya di kerja. Ibu. Iya. Ya, ibu kebiasaannya bu tengah ya. Tenang ya Bu. Ini saya lagi menghibur ibu ya. Allah tahu nggak semua masalah ini Bu? Tahu. Yang bisa nolong siapa? Allah. Yakin? Yakin. Iya, ibu tahajudnya dijaga. Tiap malam tahajud gitu. Ya, saum Senin Kamis. Iya. Kejaga. Iya. Alhamdulillah. Baca Quran, baca Quran. Iya. Tiap hari baca Quran. Iya, nggak baca hari sih, selalu dekat kesini nggak begitu secara asyik gitu. Tenang, tenang, ya. Iya. Tenang, Bu. Ini Allah lagi menyimak semua yang disampaikan ini, ya. Iya, iya. Gak ada yang bisa nolong selain Allah, ya, Bu, ya. Iya, iya. Nah, prioritas utama, satu, tobat dulu. Ibu harus periksa dosa-dosa itu, ya. Lebih banyak minta ampun ke Allah, ya. Iya. Sepertinya ini gak ada kaitan dengan masalah, tapi ini ada kaitan. Iya. Kalau tobatnya bagus, hati nanti dibikin tenang, jalan keluarnya akan ada. Kalau kita tolong terus, nah, ibu periksa di hati ibu lebih banyak mikirin suami atau mikirin Allah. Oh iya. Iya, ya. Karena ya, ya. Iya, iya. Iya. Hah? Saya sebenarnya nggak ngurus suami. Nggak ngurus suami? Nggak ngurus sama suami. Oh, enggak. Suami jangan pinjam uang, gitu? Ya, karena saya di malam-malam itu. Ya, itu bagian suami yang pinjam uang, ya. Nggak sanggup itu saya pinjam uang, Mas. Begitu, Mas. Ya, nggak sanggup, ya. Saya nggak tahu, Mas. Enggak. Kayaknya emang enggak, Bu, ya. Nah itu bagian suami, itu tanggung jawab suami, suami yang harus mikul, ya. Iya, makanya tenang. Ya, iya, Bu, ya. Bu, kalau ibu lagi sedih, lagi tertekan, zikir yang banyak, ya, Bu, ya. Kalau suami lagi marah-marah, ibu terus minta tolong kepada Allah, ya. Udah dari tadi udah dijawab, ya, Bu, ya. Ibu, tenang, ya, Bu, ya. Setiap orang ada episode hidup masing-masing, ya, Bu, ya. Tapi tidak akan disia-siakan oleh Allah. Semua ini sudah diukur oleh Allah cobaannya. Iya. Ya. Ya, kalau gak sanggup, jangan, ya, Bu, ya. Ya, kalau maaf ya Bu, kalau disuruh melakukan sesuatu yang harusnya, misalkan saya nyuruh, istri saya punya uang, padahal harusnya saya dan istri saya menjadi teraniaya, menjadi tembok di depan itu, kalau nggak sanggup katakan nggak sanggup, Mas, saya nggak sanggup, itu aja. Nggak jelas Bu, ya kalau cepat bicaranya, tenang ya. Iya Bu, Bu. Iya. Ya. Tenang dulu ya. Iya. Ibu jangan panik. Iya. Perbaiki wudhu. Kalau lagi sedih-sedih amat, sholat aja, ya. Iya. Curhat ke Allah, tolong ya Allah, tolong saya ya Allah. Iya. Bilang tolong saya ya Allah, ya. Saya enggak mau dosa membantah dan juga saya enggak sanggup untuk minyak-minyak begini, gitu ya. Iya. Ya. Iya, iya, iya. Iya, minta kalau ya Allah lindungi anak-anak dari kezaliman siapapun, ya. Ibu harus lebih banyak doanya, ya. Karena Allah mendengarkan terus apa yang ibu katakan. Kalau Allah dimintai tolong, Allah pasti nolong, Bu, ya. Allah lebih dekat daripada siapapun. Allah satu-satunya yang berkuasa. Ini beneran, Bu. Ini beneran. Yang saya katakan ini benar, ya. Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah nolong, gak ada yang bisa mencelakakan, ya. Pokoknya ibu minta aja tolong ke Allah. Ya, Bu. Ini saya mau nanya apa ya, apa tidak ada yang ini, saya apa gitu, apa tiap hari itu aja, sampai masa gitu, hati saya senang gitu. Ya, banyak istighfar, astagfirullahaladzim, terus doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta apa? Subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin, sudah apa belum? Oh iya. Apa, gimana coba? Ya, itu terus sampai yakin Allah tuh Maha mendengar, Allah Maha dekat. Ya. Harus banyak curhat ke Allah tuh, ya, Bu, ya. Jangan kebanyakan mikir suaminya, tapi mikir yang menguasai suaminya, ya. Iya, Bu, udah, Bu, itu udah kali ya, Bu. Ibu yang baik, tenang ya. Tapi itu bagus, takut dosa itu bagus ya. Iya, Bunda. Cukup ya. Ibu, Ibu. Harus belajar tenang ya. Iya. Jangan panik. Insya Allah semuanya akan baik-baik kalau ditolong oleh Allah ya. Iya, ya. Banyak zikir ya. Allah. Kalau ada saya minta ini, apa Bu? Kalau saya minta cerai terus kerja enggak? Ibu sekarang minta tolong ke Allah terus ya. Ya Allah, mana yang terbaik buat di dunia akhirat saya gitu ya Bu ya. Pokoknya harus gak boleh dalam keadaan emosi, harus nanti Allah kan tahu. Ya Allah melihat sekali keadaan ibu, Allah juga menyimak apa yang ibu katakan. Allah tahu isi hati ibu, Allah maha mengerti dan Allah bakal nolong. Kalau ibu yakin Allah bakal nolong ya. Jadi sekarang ya. Ya. Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, setiap orang punya masalah masing-masing, benar? Kita harus tetap empati dan tiap orang punya kapasitas masing-masing, tapi yang pasti adalah Allah Maha Adil. Tidak akan Allah menzalimi hamba-hambanya. Polanya harus sama, kembali ke Allah semaksimal mungkin. Jangan terdominasi oleh persoalannya, tapi harus lebih cepat mengembalikan ke Allah. Wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, perbaiki urusan hamba semuanya ya Allah, dan jangan serahkan kepada hamba walaupun sekejap mata. Itu doa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan ini pun menjadi Al-Kahfi ayat 10 supaya dituntun sempurna ya. Makin tertekan, makin sujud ke Allahnya harus makin kuat. Jangan larut dalam perasaan dan pikiran, larutlah kepada Allah ya. Baik, baik, terakhir. Masih ada kan? Ada nama satu lagi ya. Terakhir ya, hampir habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, waktu kita cuma 2 menit ya Bu, maaf. Misal uang utang 100 juta, kita cuma punya 1 juta, ditutupin ke 100 juta, enggak bisa gitu Bu? Ya, misalkan begitu, terus disedekahkan ya? 200 gitu ya, karena punya penyakit juga ada, saya sedekahkan sama orang yang gimana sih? Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tetap berniat membayar hutang, tapi uang ini tidak cukup untuk membayar hutang. Dan ada orang yang perlu, dan Allah maha tahu nih kita punya hutang. Ya Allah, karena saya belum sanggup bayar hutang, dengan uang ini saya sedekahkan saja, tolong bayarin hutang saya. Itu boleh juga ya. Bisa, insya Allah. Kecuali kalau memang utang uang itu memungkinkan untuk menutupi, utamakanlah utangnya. Insya Allah nanti Allah ngasih jalan. Kalau Ustaz Yusuf Mansur kan gitu, punya utang 10 juta, sedekah aja 1 juta, nanti lunas katanya. Yakinlah Allah akan memberikan pertolongan bagi orang yang patuh padanya. Hadirin, kepada yang baru kepilih, saya juga baru dapat ini SMS-nya dari Pak Her, minta didoakan supaya istiqomah. Ya, kepada yang terpilih dan para pemilihnya, jangan gegap gembita yang nggak perlu, mendingan sujud syukur saja, perbanyak sedekah, tidak perlu mengadakan hal-hal yang memboros-boroskan yang dan tidak ada manfaatnya, benar? Dan ini kan cuma sebuah episode, jadi jangan sampai euforia, kegembiraan atau siapapun gitu ya berlebihan. Bagi yang belum terpilih ya legowo, jangan sampai kotor hati dan mencari-cari sehingga nanti nambah masalah baru jadi nggak pada kerja. Ah, dunia mah jangan sampai ribet lah. Yang paling penting lurus, bersih, setuju? Nah, hadirin sekalian, hari ini ada tugas di Masjid Bank Indonesia, Baitul Ihsan nanti malam. Sebelumnya akan disampaikan oleh Dr. Ini ada ilmunya sekarang sudah banyak beliau, Ustaz Dr. Abdul Hakim. Beliau sudah jadi seorang dokter. Beliau dulu santri yang paling awal di Darul Tauhid ketika belum ada Darul Tauhidnya. Nah, sekarang yang menyatanya, insya Allah beliau mengisi maghrib di Baitul Ihsan dan hak kebagian Ihsan. Bagi saudara-saudara yang ada di Jakarta sekitarnya, silakan mengambil malam ini. Terima kasih saudaraku yang baik. Mari kita ambil berani untuk mengambil sikap. Pilihlah apapun yang Allah sukai. Sekalipun orang membenci, kalau Allah ridho, ada saatnya Allah membolak-balik hati orang yang benci menjadi suka. Jangan cari sesuatu yang membuat orang ridho sampai mengundang benci Allah. Kalau Allah sudah tidak suka, kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Dan mudah bagi Allah membuat orang yang suka jadi tidak suka kepada kita. Allah lah membolak-balik hati. Allah lah satu-satunya penguasa segala-galanya. Walhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, siap. Tidur. Ah, masya Allah, menurut anak orang. Jadi pelajari ya, kalau santri-santri yang botol-botol tidur, dia ada tempatnya, udah khusus dia nyari di sana. Tapi yang di sini tahu juga tidur baru nyanyi. Ada paling dekat sini masuk ke meja sini. Ya, amanah dari Allah. Ibu-ibu bagaimana, sehat Bu? Masa kematian bagaimana? Harusun matinya Bu? Kan? Semangat? Alhamdulillah. Saya Jumat berangkat ke Tanah Suci. Bagi yang ingin didoakan, Maksud saya, bagi yang ingin didoakan, silakan doakan saya sebanyak-banyaknya. Saya masih ketawa. Ibu yang mau ikut kah? Saya ujiannya, tugasnya ada banyak. Ini cerita ya. Insya Allah 1-9 ke Umroh, 14 sampai ke 22 ke Eropa, Jerman, Belanda, dan mungkin Prancis. Dakwah di sana sekaligus boleh jadi anak mereka. 4 April sampai tanggal 9, 13 April di Umroh lagi. Ada yang ikut? Sudah penuh ya. Ada juga pakai bangku di belakang pesawat, gak enak lah ya. Italian pakai terapia mau. Dan itu April bagian ke Australia. Oh enak ya, jadi mau balik enak ya. Nah, akhir April Australia, kalau Mei di Turki dan di Jepang. Takdir begitu, jadi bisa keliling dunia. Lihat, oh ini ciptaan Allah, Jepang pada sipit, jangan. Iya benar, di Jerman, tinggi-tinggi. Sama semuanya ciptaan Allah. Kita gak usah minum, lihat yang tinggi. Akhirnya juga gak meninggikan dirinya sendiri. Ingat jerapah, ya. Jerapah tidak makan vitamin T, tinggi, tetap aja tinggi. Semuanya ciptaan Allah. Nanti datang ke Afrika, oh pada hitam, semuanya Allah yang mewarnai. Gak boleh kita meremehkan Papua, ya kan? Ya, boleh jadi lebih mulia di sisi Allah. Sebenarnya juga coklat tua, kepanasan dikit sama, ya kan? Semuanya ciptaan Allah. Jadi kalau keluar negeri, adik-adik senang tuh ya. Senangnya tuh lihat, oh ini ciptaan Allah, alam ciptaan Allah. Pernah kemarin di Kanada, Oh, lihat bagaimana indahnya Maha Suci Allah menciptakan alam. Luar negeri itu menurut kita nggak ada luar negeri bagi Allah, ya kan? Semuanya ciptaan Dia. Jadi jangan merasa wah ini enggak lah, biasa aja, sama, hanya bisa mengagumi ciptaan Allah di mana-mana. Masya Allah. Terus ke Israel, pernah ke Israel, pernah ke Masjidil Aqsa. Setelah sekali lihat tentara Israel menjagain, menggeladak sekian menit sekali masuk kamar mandi, diperiksa tempat sampahnya. Ah, sangat tidak nyaman ke Masjidil Aqsa. Kalau enggak ingat, itu merupakan bagian yang harus dikunjungi, ya. Ya, begitulah. Pernah di Singapura, di waiting list, dimasukkan ke tahanan, bukan tahanan. Tapi deh, ini episodenya begitu. Dicurigai waktu itu. Ustaz Mulyadi pernah kan masuk sel di Hong Kong. Mas lagi, ya, nah, ujiannya begitu. Dideportasi, pulangin lagi. Karena di pasportnya namanya 3, gitu ya. Waktu itu lagi musim Olimpiade, nah, jalanin saja, gitu. Jangan kalau ada yang itu udah zikir aja, astagfirullah, astagfirullah. Halo, mau ikut? Mau ikut ke kutub? Mau ke rumah penguin? Nah, masalahnya deh, kalau ke tempat yang dingin ini ya, akan pernah di Malaysia tuh. Ada ruang salju, wah dingin, dingin sekali sampai jari-jari itu sakit. Bisa keluar, langsung keluar, hangat lagi. Kalau di musim dingin keluar kemana? Kadang dingin, makanya kenapa nggak ada pengemis? Karena cepat berhentinya pengemis ini. Besoknya digotong, mendekat. Karena dinginnya minus 10 deh. Minus 10, minus 15, wah dingin sekali sampai ngehot-hot. Nah, namanya ini sedikit cerita. Oleh teman dikasih dulu persiapan namanya long john, ya. Long john itu celana panjang, pakaian dalam yang panjang-panjang dan hangat. Tapi salah bawa, ada yang panjang, putih, ternyata celana Datuk Gada yang biasa dipakai ketoprak. Gak ngerti, udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Gak ngerti ya, yaudahlah gak apa-apa deh. Makasih semuanya ya, adik-adik. Sing soleh, sing disayang Allah, pinter, sehat, bakti ke orang tua. Sing bisa ke Mekah.